إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله kita bertemu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di tempat yang suci, guna membenahi dan menambah ilmu kita, bertafaqquh dalam agama yang kita cintai ini. Sungguh merupakan kenikmatan besar dari Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba diberi taufik, diselamatkan dari berbagai bentuk kesesatan, diselamatkan sehingga terbimbing di dalam agamanya, terbimbing dengan al-haq, terbimbing dengan ajaran Qur'anul Karim, terbimbing dengan ajaran sunnah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti jejak pendahulunya dari salaful ummah, salafus salih rahimahumullahu ajma'in. Perkara ini menjadi aziz, perkara yang sangat agung di masa-masa fitnah, di masa banyaknya kesesatan dan penyimpangan, berbagai bentuk syubhat, berbagai bentuk kebatilan yang merajalela di sana sini, yang itu semua sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebutkan dalam riwayat Muslim, ayyukum sami'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuhaddithu 'anil fitnah allati tamuju mawjal bahr. Siapa di antara kalian para sahabat radhiyallahu anhum yang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang fitnah syubhat, fitnah kesesatan, fitnah penyimpangan dalam agama yang itu bagaikan ombak di lautan, gelombang besar. Seperti kata Imam Nawawi rahimahullah, maknanya fitnah itu begitu dahsyat, menggoncangkan seorang muslim, sehingga dia terhempas jauh dari al-haq. Wal'iyadzu billah. Fitnah yang begitu dahsyat, kuat, kencang arusnya, sehingga banyak yang terhanyut dan terbawa. Dia pun meninggalkan apa yang telah diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan para tabi'in rahimahumullah, yaitu fitnah yang muncul di situ, banyak perselisihan, fitnah yang banyak muncul di situ, mukhasamah, mendatangkan kebencian, permusuhan, caci makian, semakin jauh dan semakin jauh orang itu dari Quran dan Sunnah. Hadis tentunya yang mendengar itu adalah Hudzaifah bin Yaman, turadul fitanu ala al-qulub ka'abdil hasiri udan udan fa'ayyam ma'qalbin ushribaha nukita fihi nuktatan sawda wa ayyuma qalbin ankaraha nukita fihi nuktatan bayda hatta yasira al-qulubu ala qalbayn qalbun abyad mitru saba la tadurruhu fitnatun madamatis samawatu wal ard wa qalbun wal akhar murbadan mujahiyya wa qalbun akhar aswad murbadan kalqusi mujahiyya la ya'rifu ma'rufa wa la yunkiru munkara illa ma ushrida min hawahu. Saya bilang, aku yang mendengarnya, Rasulullah SAW sebutkan bahwa fitnah itu dilekatkan kepada qalbu. Maka qalbu manapun yang menerimanya, dia senang dan mengikutinya, terbawa arus fitnah, ternodai padanya satu noda hitam dalam qalbunya. Tetapi hati manapun yang membencinya, menolaknya dan menjauhkan dirinya darinya, tersucikan dengan satu titik putih, sehingga dampak dari fitnah itu kalbu manusia terbagi menjadi dua, ada yang putih, bersih, suci bagaikan batu yang mulus, bersih dan putih. Kata Imam Qadiriyah rahimahullah, disamakan hati yang menolak fitnah, kalbu yang membenci fitnah, yang menyalahi Quran, Sunnah, fitnah yang menyimpang dari salafus salih, dibenci dan diingkari olehnya, disamakan seperti batu, bukan hanya dari warnanya yang putih, batu yang putih, sobat, bukan hanya dari kesucian dan kebersihannya saja, tetapi juga sifat, sifat batu itu keras, kuat. Demikian pula qalbu yang mengingkari dan menolaknya dijadikan kuat, keras, solabah, padanya ada ketegasan dan kekokohan bagaikan batu, tidak mudah pecah. Sehingga sebagaimana Rasulullah sebutkan sallallahu alaihi wasallam, fitnah apapun tidak akan mampu memadorotkan kalbu ini selama ada langit dan bumi. Adapun yang lain yang menelan dan mengikuti, disebut usribaha, karena dia mencintainya, dia senang dengan fitnah itu, ternodai dengan satu titik hitam, terus semakin bertambah noda-noda hitam itu dalam kalbunya. Walaiyadzu billah, sehingga dia menjadi hitam kelam, dia menjadi pucat seperti gelas yang terbalik, tidak mengenal ma'ruf, tidak mencintainya, tidak membelanya, tidak pula mengingkari yang mungkar untuk membencinya dan memusuhinya, kecuali yang dia senangi oleh hawa nafsunya, yang ma'ruf, yang mungkar bagi dia, yang cocok dengan ukuran hawa nafsunya sendiri, merupakan kenikmatan besar dari Allah yang wajib kita syukuri. Ketika di masa-masa yang banyak fitnah seperti sekarang, masih orang dilindungi oleh Allah, tetap dijaga oleh Allah kemurnian agamanya, terbimbing, dia beragama sebagaimana Allah inginkan, dia ikuti Quran, dia ikuti sunnah dengan bimbingan salafus saleh dari para sahabat maupun tabi'in dan para imam yang mengikuti mereka. Wallahi, ini kenikmatan besar yang tidak ada yang menandinginya. Keselamatan agama, keselamatan akhirat di atas segala-galanya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, annahu qala bina faqal, kata Muawiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan kami para sahabat dan beliau sampaikan, ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama bina faqala, ala inna man qablakum min ahlil kitab iftaraku ala tintaini wa sab'ina millah. Ketahui oleh kalian bahwasanya umat sebelum kalian dari ahlil kitab Yahudi dan Nasrani terpecah belah menjadi 72 golongan sekte. Wa inna hadhihi al-millah sataftariqu ala 73, dan umat ini pun akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Sindani wa sab'una fil nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al-jama'ah. 72 darinya ada di neraka dan hanya satu yang di jannah, di surga, yaitu al-jama'ah. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, demikian pula Ad-Darimi dan Imam Ahmad, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Demikian pula diriwayatkan dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, layakianna ala ummati ma'ata ala bani Israel harwan na'al bin na'al. Sungguh akan datang, akan menimpa umatku ini seperti yang telah menimpa kepada bani Israel, sedikit demi sedikit. Hatta ingkana minhum man hata ummahu ala niyatan lakana fi ummati man yasna'u dhalik. Bahkan kalau dari bani Israel ada yang menzinai ibunya terang-terangan, maka di umatku ini pun ada yang melakukan perbuatan yang serupa. Wallahiyadzubillah. Wa inna bani Israel tafarraqat ala tintai wa sab'ina millah. Dan sungguh bani Israel telah terpecah menjadi 72 golongan. Wa taftariqu ummati ala 73 millah. Kulluhum finnari illa millatan wahida ma'ana alaihi wa ashabi. Umat ini terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu golongan yang selamat, yaitu yang dalam beragama Islamnya mereka kembali kepada aku dan para sahabatku radhiyallahu ta'ala anhu, memurnikan agamanya dengan selalu kembali kepada Rasulullah, sunnah-sunnah beliau, dan ajaran para sahabatku. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam jami'nya dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Hadis ini hadis iftirahul ummah, tentang terpecahnya umat ini menjadi sekian golongan, merupakan alamatun nubuwwah, salah satu tanda-tanda kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sampaikan sesuatu yang akan terjadi dan itu wahyu dari Allah yang Allah kabarkan kepada beliau, dan terjadi seperti apa yang beliau sabdakan. Hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Amir As-San'ani rahimahullah tentang terpecahnya umat ini menjadi 73 golongan, 72 darinya di neraka. Tentang penyebutan jumlah, 72 darinya ada di neraka, bukan sekedar penyebutan jumlah atau bukan sekedar banyaknya orang yang tersesat dari siratal mustaqim, bukan sekedar penjelasan banyaknya golongan yang terancam dengan neraka, tetapi yang lebih penting dari itu, kata As-Sunani rahimahullah, hadis ini menjelaskan, mengingatkan setiap mukmin bahwa cara dan ajaran kesesatan itu banyak. Cara dan ajaran yang menyimpang itu beraneka ragam, bermacam-macam, berwarna-warni, dan bahwasanya ajaran al-haq yang benar itu hanya satu, sebagaimana beliau sebutkan, ma ana alaihi wa ashabi, yang selalu kembali kepadaku dan para sahabatku. Selain itu adalah 72 golongan neraka, ancaman bagi mereka. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Quran, "Famada ba'dal haqqi illa dhalal." Dan apalagi setelah al-haq kecuali kesesatan. Al-haq hanya satu, tidak ada alternatif lain. Selain itu, dhalal, kesesatan. Oleh sebab itu, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwasanya jalan yang akan mengantar orang kepada Allah, kepada ridha Allah, kepada jannah hanya satu, dan dia adalah jalan yang diturunkan Quran karenanya, diutus Rasul untuknya, jalan yang telah ditempuh oleh para sahabat, para tabi'in dan para a'immah yang mengikuti mereka. Selain itu jalan-jalan tertutup, buntu, tidak akan bisa menyampaikan orang kepada ridha Allah, tidak akan orang bisa sampai kepada kebenaran, tertutup semua jalan. Maka seperti kata Imam As-Sanani rahimahullah, hadis mengajarkan kepada kita bahwa metode manhaj kesesatan, ajaran kesesatan itu banyak sekali, beraneka ragam, Naam. Segala yang intinya adalah penyimpangan dari Qur'anul Karim, penyimpangan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan penyimpangan dari salafus saleh, para sahabat dan para tabi'in. Allah sebutkan dalam An-Nisa, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelasnya hidayah baginya, dan dia ikuti selain jalan mukminin yang satu, dia ikuti selain jalannya kaum mukminin, dia beragama tidak mengikuti jalannya mukminin, tidak mengikuti para sahabat, tidak mengikuti para tabi'in dan para imam Islam setelah mereka, kami palingkan dia sebagaimana dia telah berpaling. Al-jaza min jinsil amal. Sebagaimana hamba itu berpaling dari kebenaran, berpaling dari Rasul, dari sunnah beliau, berpaling dari jalan kaum mukminin, maka Allah balas dia dipalingkan lebih jauh lagi, dan kami jerumuskan kelak ke dalam jahannam, dan itu tempat kembali yang sejelek-jeleknya. Wallahualam. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka penting, terutama di masa-masa fitnah seperti sekarang, seorang muslim mengenali bentuk-bentuk kesesatan itu, mengetahui ajaran-ajaran yang sesat agar dia selamat darinya. Karena itu penting para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu menyebutkan tentang hal itu, kana an-nas yas'aluna Rasulullah 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani. Banyak orang bertanya kepada Rasul tentang kebaikan, tetapi aku tanya kepada beliau tentang kejelekan, kesesatan, karena aku takut kalau-kalau kejelekan itu menimpaku, kejelekan itu aku dapati, aku harus berbuat apa. Menunjukkan kepedulian mereka yang sangat dalam terhadap keselamatan agamanya, keselamatan akidahnya, sehingga beliau tanyakan untuk terhindar dan selamat darinya. Araftu syarra la li syarri lakin litawakihi wa man lam ya'rifi syarra minal khair yaqfihi. Aku mengenali kejelekan bukan untuk kejelekan, bukan untuk menyenanginya, bukan untuk mengikutinya, tetapi untuk selamat dan terhindar darinya. Karena orang yang tidak bisa memilah antara mana yang baik, mana yang benar, mana yang sesat, yang jelek, dia akan terjatuh dalam kesesatan itu dalam keadaan dia tidak sadar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka dari sekian ajaran-ajaran sesat, 72 golongan yang di neraka Rasulullah sebutkan, sekian banyak, salah satu dari mereka dan paling menonjol kesesatannya, punya keistimewaan paling kuat, penyimpangannya paling dalam, kehancurannya, kebinasaannya adalah ajaran apa, aliran Rafidhah, ajaran Syiah, qatalahumullah, akhzahumullah, Allah hinakan mereka. Kelompok ini seperti disebutkan dari Imam Abdurrahman Ibn Malik Ibn Mirwal, dari ayahnya Imam Malik Ibn Mirwal rahimahumullah, qultu li'amil Syafi'i, aku pernah bertanya kepada Imam Amir Asy-Syafi'i, Amir bin Syara'i Syafi'i, Imam tabi'in ma'ruf besar rahimahullah, Imam Syafi'i, ma radduka an ha'ula'il qawm wa qad kunta fihim ra'sa, apa pendapatmu, apa bantahanmu kepada orang-orang itu, yakni Rafidhah, orang-orang Syiah, yang kamu dulunya diangkat atau dipimpinkan oleh mereka. Qala ra'aituhum ya'khuduna bi'ajazin la sudura laha. Kata Imam Syafi'i, aku mendapati mereka itu orang-orang yang memegangi ekor tanpa ada kepalanya. Maqala li ya Malik law aradtu an yu'tuni riqabahum abidan aw yamla'u li baiti dhahaba aw yahujju ila baiti hadha ala an adziba ala Ali radhiyallahu anhu la ba'lu. Sungguh wahai Malik, Malik bin Mirwal, kalau saja aku mau, mereka siap untuk menjadi budak-budakku, memberikan lehernya, ini artinya menjadi budak hamba, atau memenuhi rumahku dengan emas, perhiasan mahal, demi aku berdusta atas nama Ali radhiyallahu ta'ala anhu, pasti mereka lakukan. Agar aku mau berdusta, memasukkan riwayat yang dinisbatkan kepada Ali, mereka mau membayar dengan apapun, dipenuhi rumahku dengan emas, atau mereka siap menjadi budak, asalkan aku memasukkan riwayat atas nama Ali. Wala wallahi la adzibu alaihi abadan ya Malik. Dan demi Allah, wahai Malik, aku tidak akan berdusta atas nama beliau. Ya Malik inni qaddarastul ahwa. Wahai Malik Ibn Mirwal, aku telah pelajari hawa nafsu. Dan kelompok-kelompok sesat banyak muncul di masa itu, Khawarij, Murji'ah, Qadariyah yang mengingkari takdir, yang menyatakan Murji'ah yang menyatakan amalan bukan dari iman, Khawarij yang mengkafirkan selain golongan mereka, Khawarij yang menentang dan memerangi pemerintah. Hawa nafsu, kesesatan-kesesatan mereka aku pelajari semuanya. Khabir, beliau sangat ahli dan tahu seluk-beluk mereka. Falam ara fiha ahmad minal khasyabiyyah. Maka aku tidak pernah dapati kelompok sesat yang lebih dungu, yang lebih bodoh dari khasyabiyyah, salah satu nama dari Syiah atau Rafidhah. Falau kanu minatair lakanu ruhama. Kalau saja mereka itu burung, maka mereka itu burung ruham, mirip seperti Raja Wali, namun jauh lebih besar, lehernya biasanya gundul, tidak ada bulunya, dan suka makan bangkai. Ciptaannya atau bentuk tubuhnya mengerikan, menjijikan, orang risih melihatnya. Walau kanu minan jawabi lakanu humura. Dan kalau saja orang Syiah itu binatang, maka mereka itu adalah keledai, himar, yang kemudian oleh orang Arab diidentikan dengan kebodohan dan celaan. Himar. Ya Malik, lam yadkhulu bil Islam rahbatan fihi lillah wala rahbatan min Allah. Wahai Malik, mereka itu tidaklah masuk Islam karena mengharap ridha Allah. Mereka tidaklah masuk Islam karena takut kepada Allah. Walakin mantan min Allah alaihim wa baghyan minhum ala ahli Islam. Tetapi itu sebagai ujian dari Allah. Kemurkaan Allah atas mereka dan mereka mendzalimi kaum muslimin. Yuriduna an yaghmasu dinal Islam kama ghamasa Paulus ibnu Yusha malikul Yahudi dan Nasraniya. Mereka masuk Islam untuk merusak dari dalam, untuk menyesatkan dari dalam, sebagaimana itu dilakukan oleh Paulus ibnu Yusha, seorang raja Yahudi yang menampakkan diri masuk Nasrani, menampakkan diri cinta dan membela Nasraniya, yang ternyata dia mengobrak-ngabrik dan merusak ajaran Nasrani, dan berhasil dia, Paulus ibnu Yusha, dan begitu dalam keturunan-keturunannya tetap mengemban gelar ini, Paulus. Demikian pula Rafidhah ini masuk kepada Islam untuk merusaknya, tetapi Allah yang menjaga agama ini dari segala makar di budaya mereka. Wala tujawizu salatuhum adanahum. Sungguh, salat mereka tidaklah melewati telinga mereka ayat-ayat yang dibaca. Waqad harraqahum Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu bin nar wa nafahum minal bilad. Mereka telah dibakar oleh Ali ibn Abi Thalib yang menyatakan Ali sebagai Tuhan selain Allah. Yang lain diusir dan diasingkan jauh. Minhum Abdullah ibn Sabah Yahudi min Yahuda Son'a. Yang terusir antara lain Abdullah ibn Sabah Yahudi dari Son'a, Yaman. Nafahu ila Sabah, diusir ke negeri Sabah. Wa Abu Bakar al-Karus, nafahu ila Jabiyah. Demikian pula Abu Bakar al-Karus diasingkan ke Jabiyah. Wa harrafa minhum qauman wa atauhu faqalu anta huwa faqala man ana faqalu anta rabbuna fa'amara binar fa'ujjijat fa'alqaw fiha. Mereka yang menyatakan Ali adalah Allah, Rabb kami, walayadu billah, dibakar oleh Ali, dinyalakan api, kemudian dilempar mereka ke dalamnya. Ya Malik, inna mihnatahum mihnatal Yahud. Wahai Malik, ujian Rafidhah ini, ujian Syiah kepada kaum muslimin, sama seperti ujian Yahud. Mereka bagaimana menghadapi kekejaman dan kedengkian permusuhan Yahudi, demikian pula kaum muslimin menghadapi kebencian dan permusuhan Syiah kepada mereka kaum muslimin, kepada Islamnya. lil yahud la yasluhul mulku illa bi ali daud wa kadzalika qalat ar-rafidah la tasluhul imama illa fi waladi ali. Persamaannya, Yahudi meyakini bahwa kekuasaan itu hanya boleh, hanya sah dari keturunan keluarga Daud alaihi salam. Selain itu tidak sah. Sama Syiah pun meyakini demikian bahwa imamah, keimaman, kepemimpinan hanya sah, hanya boleh pada keturunan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. وقالت اليهود لا جهاد في سبيل الله حتى يبعث الله المسيح الدجال وينزل سيفا من السماء وكذلك الرافضة قالوا لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا حتى يخرج الرضا من آل محمد وينادي مناد من السماء اتبعوا. Yahudi meyakini tidak ada jihad di jalan Allah sampai Allah utus kelak Al-Masihud Dajjal. Dan Allah turunkan pedang dari langit. Itu Yahudi. Demikian pula Rafidah, Syiah meyakini jihad di jalan Allah tidak ada sampai keluarnya Ar-Ridha dari keturunan Muhammad SAW. Dan akan terdengar suara dari langit ketika itu, ikutilah ar-ridha ini. Qalatil yahud faradallahu alaina 50 salati kulli yawmin wa laila wa kadzalika ar-rafida. Yahud menyatakan Allah wajibkan atas kita 50 salat sehari semalam, demikian pula rafida. Wal yahud la yusalluna al-maghrib hatta tashtabika an-nujum. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي على الإسلام ما لم يؤخر المغرب إلى اشتباك النجوم مضاهاة لليهود وكذلك الرافضة. Yahudi mengakhirkan maghrib, ibadah mereka, salat mereka, sampai ketika bintang-bintang itu pada keluar, yakni mendekati waktu isya malam. Padahal Rasulullah sebutkan umat ini masih dalam kebaikan selama mereka tidak mengundurkan maghrib masuk mendekati waktu isya. Tetapi Rafidah melakukan hal yang serupa dengan Yahud, sholat maghrib mereka dikala kaum muslimin sedang sholat isya, barulah mereka sholat maghrib. Wal yahud idza sallu zalu 'anil qibla syai'an wa kadzalika ar-rafidah. Yahudi kalau salat mereka, mereka belok, geser sedikit dari kiblat, sama demikian pula Syiah. Demikian pula Rafidah kalau mereka salat tidak lurus menghadap kiblat seperti kaum muslimin, tetapi bergeser serong sedikit mengikuti nenek moyangnya Yahudi. Wal yahud waqad balaghani wal yahud la yukhlisuna bisalam innama yaquluna assalamu alaikum wa wal maut wa kadzalika rafidah. Yahudi tidak ikhlas dalam salamnya, tidak menyatakan assalamu alaikum, tetapi menyatakan assalamu alaikum, yang artinya kematian, racun. Demikian pula rafidah kalau memberikan salam kepada kaum muslimin. Wal yahud harrafa at-taurat wa kadzalika ar-rafida harrafa al-qur'an. Yahudi memutarbalikkan Taurat, mereka selewengkan, sama demikian pula rafida memutarbalikkan Qur'an. Syiah mengacak-ngacak Qur'an yang katanya tidak sempurna, yang ayat-ayatnya dibelokkan ke sana kemari, dan itu akan tampak dari selebaran yang mereka sebar luaskan. Wal yahud adu Jibril faqalu huwa aduuna. Yahud memusuhi Jibril alaihi salam sehingga mereka katakan Jibril adalah musuh kita, musuh kami. War rafidah qalu akhta Jibril bil wahyi. Demikian pula rafidah, Syiah meyakini bahwa Jibril salah alamat, yang semestinya wahyu itu turun bukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapi kepada Ali dan keturunannya, dan itu pula disebutkan dalam selebaran mereka bahwa wahyu itu turunnya kepada ahli bait, keturunan Ali, Ali Hasan Husain dan keturunannya. Wal yahud yastahilluna amwalan nas, Yahud menghalalkan harta orang. Wa kadzalika ar-rafidha yastahilluna mala kulli muslim, demikian pula Rafidah menghalalkan harta setiap muslim yang bukan dari mereka. Wal yahud yastahilluna dami kulli muslim, wa kadzalika ar-rafidha, Yahud menghalalkan darah setiap muslim, sama demikian pula Rafidah. Kalau saja mereka punya kesempatan, kalau saja mereka punya waktu untuk itu, mereka akan halalkan darah setiap muslim yang bukan dari mereka. Sekian banyak persamaan-persamaan Syiah Rafidhah dengan Yahud. Kata Imam Asy-Syafi'i, Amir bin Syarahil rahmatullahi alaih, ya Malik, wa fadalathumul yahud wal nasara bi khasla, hanya saja Yahudi dengan kekafirannya, Nasara dengan kekafirannya, masih lebih baik dalam satu perkara daripada Syiah. Ila lil yahud man khairu ahli millatikum laqalu ashabu Musa. Kalau Yahudi ditanya, siapakah orang-orang terbaik dalam ajaran kalian, generasi terbaik dalam agama kalian, pasti mereka akan jawab para sahabat Musa yang bersama Musa alaihi salam mengawal dakwahnya. Wa qila lin nasara man khairu ahli millatikum qalu hawari Isa. Demikian pula kalau Nasrani ditanya siapa generasi terbaik umat kalian, pasti mereka akan jawab hawariyi, para sahabat Isa alaihi salam yang bersama beliau berjuang melindungi beliau. Wa idza qila lir rafida man syarru ahli millatikum qalu hawari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi rafida kalau ditanya siapakah generasi terjelek kalian, orang-orang terburuk dalam ajaran kalian, mereka pasti akan jawab para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'nuna bidzalika Talha wa Zubair, yang mereka maksud seperti Talha, Zubair dan yang lainnya dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dalam hal ini Yahudi lebih baik dari mereka, Nasrani lebih baik dari mereka, masih memuliakan, masih mencintai para sahabat nabinya, sementara Syiah mencaci maki, melaknat, bahkan mengkafirkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih buruk, mereka lebih hina daripada Yahudi dan Nasrani. Umiru an yastaghfiru lahum fatabbauhum, kata Asy-Sya'bi, mereka diperintah untuk istighfar kepada para sahabat, tetapi mereka mencelanya. Fasaif alaihim maslulun ila yaumil qiyamah, maka pedang itu tetap terhunus kepada mereka sampai yaumil qiyamah. Wa da'watuhum madhubah, dakwah mereka tetaplah terhina, nampak. Warayatuhum mahzumah, dan bendera mereka tetaplah jatuh. Afzahumullah wa amruhum mutasyattid, tetap saja perkara mereka terpecah belah. kullama auqadu naran lil harbi atfa'ah Allah. Setiap kali mereka menyalakan api peperangan, api fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, mereka sebarkan kesesatan, mereka sebarkan ajaran-ajaran najis mereka, dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Mereka menyebarluaskan kerusakan di muka bumi, padahal Allah tidaklah cinta kepada orang-orang yang melakukan kerusakan. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Dalam selebaran yang mereka sebarluaskan, yang judulnya jungkir balik dari matanya daripada isinya, dan biasa mereka seperti itu, yusammun ala ghairasmi, menamakan bukan dengan namanya. Kalau ahli kemaksiatan menamakan khamr bukan sebagai minuman keras, minuman memabukkan, tetapi penghangat suasana atau apalah, kesehatan. Demikian pula ahli batil dalam setiap kelompok sesat menyuguhkan dan mempropagandakan kesesatannya dengan label dan nama-nama yang memukau, sementara isinya 180 derajat bertentangan dengan nama itu. Mereka dia beri judul aliran mana yang memurnikan Islam. Ya salam, judul yang begitu indah. Aliran manakah yang memurnikan Islam? Sebagai pendahuluan, tentunya tanpa tanggung jawab, banci si penulis ini tidak berani menampakkan dirinya, tidak menyantumkan siapa nama dia agar orang tahu dan tanggung jawab ilmiah bahwa ini tulisan bulan bin bulan, sehingga majhul. Dia dalam keadaan majhul, tidak dikenali siapa dia, entah dia itu anak jin atau entah dari mana datangnya. Dan itu kebiasaan ahli batil, seperti disebutkan oleh Imam Barbahari rahimahullah, seperti kala jengking, selalu bersembunyi, selalu masuk di lubang-lubang persembunyiannya. Dan itu juga sifat Yahudi. Baksuhum bainahum syadid, tahtabuhum jami'an wa kulubuhum syarta. Perselisihan di antara mereka sangat dahsyat. Kamu kira kalian kira mereka bersatu, tetapi mereka dalam perpecahan yang dahsyat. Kalbu mereka bercerai-berai. La yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanatin aw min wara'i judur. Baksuhum bainahum syadid. Kalau mereka perang, kalian tidak berani terang-terangan frontal demikian seperti seorang yang gentle dan pemberani. Bukan itu sifat Yahudi. Tidak berani mereka karena takut dari kematian. Sehingga kalaupun berperang, di balik-balik tembok, di dalam benteng mereka, pengecut mereka, sama seperti anak induknya ini, orang-orang Syiah. Tidak berani menampakkan diri untuk menyebarkan dakwahnya sendiri. Yang dia yakini benar, yang dia yakini itu hak, dalam batas keyakinan dia, toh tidak berani menampakkan dirinya. Begitu nongol pun seperti kala jengking untuk menyengatkan bisanya kepada orang. Begitu kena, kembali dia bersembunyi di sarangnya. Begitulah watak dan kebiasaan ahli batil. La taqrabullah. Dalam tulisan dia ini yang majhul ini, ya, sebutkan beberapa permasalahan yang tentunya banyak penyimpangan padanya, antara lain menunjukkan kebodohan dia, tidak mengetahui siapa golongan yang selamat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, dan itu dimukadimah. Dari awal dia tidak tahu siapa itu yang selamat, 72 golongan ada di neraka, satu di surga. Nah, hadis ini dia sebutkan dipakai oleh setiap golongan madhab ini, aliran ini, sekte ini, tanpa dia sendiri bisa menjelaskan padahal siapa golongan yang selamat ini, kecuali yang satu ini. Tentunya dia tidak bisa memberi penjelasan secara ilmiah, karena memang seperti disebutkan fakir syekh la yuti, orang yang tidak punya sesuatu bagaimana diharap bisa memberi sesuatu itu. Kamu gak punya uang, kamu sendiri gak punya, bagaimana diharapkan kamu bisa memberi orang uang kalau kamu sendiri gak punya? Kebenaran tidak ada padanya. Dia gak mengenal apa itu hak. Bagaimana diharap bisa menjelaskan kebenaran itu? Demikian pula dia sebutkan tentang perselisihan para ulama. Dia tidak tahu menahu ulama itu seperti apa, siapa ulama yang dimaksud, ulama yang disebutkan atau dipuji oleh Allah dalam banyak ayat, orang-orang yang berilmu, mungkin pula dimuliakan oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadis. Dan seperti yang lain, dia tentunya tertipu dengan dirinya sendiri, mabrur, sehingga segala sesuatu banyak dalam selebaran dia selalu dikembalikan kepada dirinya sendiri. Menurut saya, kalau menurut hemat saya, kalau pemikiran saya, bukannya orang itu dibimbing kembali kepada ayat Quran menyatakan demikian, hadis Rasulullah SAW yang Allah memerintahkan untuk itu, inna zakum bi syai' marduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kalian berselisih, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, kembalikanlah kepada Quran dan Sunnah. Bukan itu yang dia lakukan, tetapi dikembalikan kepada dirinya sendiri. Kalau kita amati, menurut saya, hemat saya, siapa kamu? Orang aja gak kenal kamu, wahai anak jin. Majhul. Bagaimana bisa dipercaya? Oh, yang tampak saja, yang kelihatan saja, yang dikenali bulan-bulan, belum tentu dan tidak semuanya bisa dipercaya. Apalagi orang seperti kamu yang majhul, yang gak dikenali wujudnya pun Allah gak diketahui. Demikian pula dia bawakan banyak perkara yang perlu dijelaskan. Mudah-mudahan waktu mencukupi. Antara lain tentang hadis al-Isra, aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua pusaka yang apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya tidak akan sesat. Kitabullah sebagai tali yang terentang antara langit dan bumi, dan Isra yaitu keturunanku yang suci, ahli bait. Ahli bait di hadis. Nah, kemudian hadis ini dia belokkan ke sana kemari untuk menguatkan kesesatannya, bahwa ini yang dimaksud adalah wasiat dari Rasulullah SAW untuk umat ini selalu dan kembali kepada a'immah ahli bait, dan menyampaikan, membuang semua yang selain itu dari para sahabat Rasulullah SAW, ijma' umat, bahkan Quran sekalipun, bahkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka bawakan hadis palsu yang Rasulullah SAW sebutkan di riwayat itu, dipalsukan oleh mereka. Ana madinatul ilm wa ali babu. Aku ini kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Maka barang siapa menginginkan ilmu, tidaklah dia masuk dari pintunya, yakni selalu melewati Ali. Dan hadis ini pun selain palsu, matennya pun, isi kandungannya pun sangat lemah dan menunjukkan kebodohan orang yang memalsukannya dan kebodohan orang yang menyebarluaskannya. Dan itu seperti kata Syekhul Islam rahimahullah, kaidah setiap ahli batil berpegang dengan dalil, baik itu dalil yang sahih, dia pegang ayat, berdalil dengan hadis, apalagi kalau itu hadis dhaif atau palsu, ternyata riwayat-riwayat itu atau ayat Quran justru memukul kepala dia, justru menunjukkan kesesatan dia, kalau saja dia paham makna yang sebenarnya. Tapi karena kejahilan mereka, dia anggap ini senjata baginya, tidak tahunya itu bumerang yang memukul dia sendiri. Insya Allah akan kita lewati keterangan para ulama tentang itu. Demikian pula penafsiran Quran yang sesat, bukan pada tempatnya. Dia tafsirkan ayat fi kitabim maknuh la yamassuhu illa al-mutahharun innahu al-Qur'anul Karim, Quran yang mulia, kitab yang terjaga, yang tidak disentuh kecuali oleh yang disucikan. Mutahharun yang disucikan ini setelah bicara sana kemarin yang dimaksud adalah hanya ahli bait keturunan Ali. Ini tafsiran yang sesat yang tidak dikenali oleh para ulama satupun kecuali mereka anak buah Yahudi. Demikian pula kesesatan-kesesatan dia, antara lain penyamaan Quran dengan ucapan ahli bait.